Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah ajma'in. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan pembaca kita, baca Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Al-Alamah Abdurrahman Ibn Munasir As-Sa'di rahimahullah. Qala rahimahullah, wa ma'a dhalik idha aradal lil abdi aridu maradin أو سفر أو غيرهما أرتب على ذلك من التخفيفات. Bersamaan yang demikian itu, bahwa syariat Islam itu mudah, Islam itu adalah gampang, karena Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan bagi kita kemudahan, dan Allah tidak menginginkan untuk kita kesulitan. Apabila datang kepada seorang hamba satu sebab, satu arid, penghalang yang menghalangi dia melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, apakah itu sakit ataukah safar atau selain dari keduanya, rattaba ala dhalika minat takhfifat, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hamba dengan sebab perkara-perkara tersebut keringanan-keringanan. Syariat Islam yang diwajibkan oleh Islam itu mudah. Dalam keadaan seperti itu, apabila datang kepada seorang hamba satu sebab sehingga dia tidak bisa melaksanakan kewajiban atau syariat Islam tersebut, mungkin karena sakit atau safar atau yang lainnya, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada mereka, memberikan keringanan kepada mereka. Wasukuti ba'dil wajibat, bahkan gugur sebagian apa? Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah tersebut. Au sifatiha wa hayatiha, atau gugur sebagian sifat dan keadaan kewajiban kewajiban tersebut, mahuwa ma'ruf, yang itu adalah perkara yang diketahui. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk bersuci. Untuk apa? Bersuci. Apakah itu mandi ataukah berwudu? Ketika ada satu sebab, mungkin sakit atau tidak mendapatkan air, Allah berikan keringanan dengan apa? Bertayamum. Ini takhfif, keringanan yang Allah berikan kepada kaum muslimin. Atau gugur sebagian dari kewajiban seperti sholat berjamaah, sholat wajib. Kalau seseorang safar, bepergian jauh, maka sebagian dari sholat ini gugur yang empat menjadi dua, yang disebut dengan qasar. Sebagiannya gugur atau diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, ataupun sifat pelaksanaannya atau keadaan penunaian kewajiban tersebut. Itu sebagian contoh. Dan ini kita ketahui dalam pembahasan fikih dan juga dalam pembahasan yang lain yang nanti di akhir dari hadis ini akan disebutkan oleh beliau tentang kaidah yang berkaitan dengan perkara tersebut. Qala thumma idza nadhara al-'abdu ila al-a'mali al-muwaddafah ala al-ibadi fil yawmi wal laylah al-mutanawi'ah min fardin wa naflin wa salatin wa siyamin wa sadaqatin wa ghairiha. Kemudian apabila seorang hamba melihat, mengamati kepada amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang diwajibkan, ditugaskan kepada seorang hamba atau kepada para hamba di setiap hari dan malamnya, setiap harinya, siang dan malamnya, dari tugas dan kewajiban yang bermacam-macam. Apakah itu yang sifatnya wajib ataukah sunnah? Ada kewajiban-kewajiban yang wajib harus ditunaikan. Demikian juga ada perkara yang diperintahkan yang sifatnya sunnah. Apakah itu sholat? Ada yang sholat wajib, ada yang sholat sunnah. Ataukah itu puasa? Ada yang puasa wajib dan ada yang puasa sunnah. Sedekah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Demikian juga selainnya, amalan yang dikerjakan setiap harinya, ada yang wajib dan ada yang sunnah. Wa arada an yaqtadiya fiha bi akmalil khalqi wa imamihim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ra'a dzalika ghaira syakin alaihi. Kalau seorang melihat amalan harian dan dia ingin untuk meneladani, mencontoh dalam perkara tersebut, mencontoh makhluk yang paling sempurna, imamnya makhluk yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia melihat amalan, kemudian dia ingin mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam amalan-amalan tersebut. Qala ra'a, dia akan melihat. Dzalika, perkara tersebut, ghaira syakin alaih, bukan perkara yang sulit bagi dia, bukan perkara yang berat bagi dia untuk melakukan amalan-amalan tersebut dalam keadaan mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah sholat wajibnya atau sholat sunnahnya? Apakah puasa wajibnya atau puasa sunnahnya? Apakah sedekah wajibnya atau sedekah sunnahnya? Apakah bakti yang wajibnya atau yang sunnahnya? Dan seterusnya. Bukan perkara yang sulit, bukan perkara yang berat. Wala mani'a lahu min masalihi dunyah, dan itu tidak menghalangi dia dari kebaikan dunia dia. Salat wajib, salat sunnah, tidak menghalangi pekerjaan seseorang, tidak menghalangi kebaikan seseorang. Orang yang berdagang sebagai pedagang tidak terhalangi untuk apa? Melaksanakan sholat wajib ataupun sholat sunnah. Dia masih mampu untuk menggapai kebaikan dunia dia. Seorang pegawai juga seperti itu, tidak menghalangi perkara-perkara tugas-tugas harian tersebut, tidak menghalangi apa? Kebaikan pekerjaan mereka. Bal yatamakkanu ma'ahu min ada'il huquqi kulliha. Bahkan apa? Semakin mantap dengan dia, bersama dia dalam menunaikan hak-hak seluruhnya. Semakin apa? Semakin kokoh, semakin kuat di dalam menunaikan hak-hak, baik hak Allah ataupun hak hamba Allah. Ketika seseorang apa? Menunaikan amalan-amalan harian, tugas-tugas harian sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersamaan dengan itu dia akan semakin mantap, akan semakin kokoh dalam menunaikan hak-hak seluruhnya, baik hak orang lain ataupun haknya Allah subhanahu wa ta'ala. Hakillahi wa hakin nafsi wa hakil ahli wal ashab. Apakah hak itu haknya Allah atau hak dirinya sendiri, yang seorang itu perlu apa? Makan, perlu istirahat, perlu minum. Semakin kokoh, semakin kuat di dalam menunaikan hak tersebut. Demikian juga hak keluarga, hak istri, hak anak, hak orang tua, akan semakin mantap, semakin kuat. Demikian juga hak teman-teman, dari saudara dan teman, akan semakin apa? Akan semakin kokoh, semakin kuat, semakin mantap dia tunaikan, dia kerjakan dan dia penuhi hak-hak tersebut. Wa haqqi kulli man lahu haqqun 'alal insan. Dan hak seluruh orang yang memiliki hak atas seseorang. Apakah hak penguasa atau hak rakyat? Birifkin wa suhulatin. Dengan rifq, dengan lembut, wa suhulah dan mudah. Itu kalau melaksanakan tugas dan kewajiban harian dengan mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan bisa menunaikan hak semuanya dengan lembut dan dengan mudah. Wa amma man syaddada ala nafsih. Dan adapun orang yang mentasdid, berlebih-lebihan atas dirinya sendiri, syiddah, mudahnya berlebih-lebihan, takalluf atas dirinya sendiri, falam yaktafi bima iktafa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak merasa cukup dengan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa cukup. Artinya menganggap kurang. Apa ibadahnya Rasulullah itu masih kurang. Apa tugas dan kewajiban harian yang dilakukan oleh Rasulullah itu belum mantap, masih kurang. Wala bima allamahu lil ummati warsadahum ilaih. Dan tidak merasa cukup dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat Islam. Tidak puas dengan syariat Rasulullah, tidak puas dengan tuntunan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salat tidak puas dengan salatnya Rasulullah. Berdoa tidak puas dengan doanya Rasulullah. Berzikir tidak puas dengan zikirnya Rasulullah. Jihad tidak puas dengan jihadnya Rasulullah. Amar ma'ruf nahi mungkar tidak puas dengan amar ma'rufnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bal ghala, bahkan berbuat ghulu, melebihi batas, melebihi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa awghala fil ibadat, dan dia berdalam-dalam dalam perkara ibadat. sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat. Apa? Salat malam tidak cukup karena sering ngantuk, maka pasang apa? Tali di antara tiang. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga badan biar tidak jatuh ketika sholat, supaya bisa berdiri terus. Yang seperti itu apa? Ghulu. Maka kemudian Rasulullah mengatakan apa? Likullin haqqun. Setiap orang, setiap semuanya punya hak. Linapsi haqqun walil ahli haqqun. Diri kita sendiri punya hak, keluarga juga punya hak. Maka hendaknya setiap orang memberikan hak terhadap siapa yang memiliki hak tersebut. Berlebih-lebihan, ghulu. Akhirnya apa? Fa inna dina yaglibuh. Agama ini mengalahkan dia. Wa akhiru amrihi al-azzu wal-inqita. Dan akhir dari urusan orang yang berlebih-lebihan apa? Al-azzu, lemah, tidak mampu. Ketika tidak mampu apa? Al-inqita, terputus. Kemudian meninggalkan amalan tersebut. Wah, ternyata berat ya. Puasa setiap hari tidak berbuka, ternyata berat. Sholat semalam suntuk, ternyata apa? Berat. Dan lain sebagainya. Ketika merasa berat, akhirnya lemah, dia tidak mampu. Setelah tidak mampu, dia meninggalkan amalan tersebut. Kenapa meninggalkan? Karena berlebih-lebihan, ghulu, tidak sebagaimana yang dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada qala, oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walan yushadaddina ahadun illa ghalabah. Dan tidak ada seorang pun yang berlebih-lebihan dalam perkara agama ini illa ghalabah, kecuali agama itu akan mengalahkan dia. Dia akan putus, dia akan futur. Faman qawama hadzal dina bisiddatin wa ghuluwin, barang siapa yang menunaikan agama ini dengan syiddah wa ghulu, dan berlebih-lebihan, ghulu, syiddah, tasaddud, wa lam yaqtasid, dan dia tidak sederhana, maksudnya tidak mencontoh, meneladani Rasulullah. Ini makna al-iqtisad, menerima dan melaksanakan apa adanya yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ini makna al-iqtisad, mencukupkan dengan tuntunan dan bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang melebihi dari tuntunan dan bimbingan Nabi, ghalabahuddin, agama akan mengalahkan dia. Waraja'a al-qahqara, dan dia kembali dalam keadaan apa? Mundur ke belakang. Mundur keadaannya. Apa mundurnya? Jalannya bagaimana? Jalan ke belakang, bukan jalan ke depan. Sudah mundur, mundurnya apa? Menghadapnya ke depan, tapi jalannya ke belakang. Namanya mundur ya. Kalau mundur berbalik, jalannya cepat. Kalau mundur dalam keadaan menghadap ke depan, jalan ke belakang. Kenapa seperti itu? Karena ghulu, berlebih-lebihan. Karena apa? Berlebih-lebihan. Beliau mengatakan, waraja'a al-qahqara, kembali dalam keadaan mundur. Kalau orang Jawa mengatakan, napa pak? Glondor, gitu. Glondor itu jalannya apa? Ke belakang, menghadapnya ke depan, tapi jalannya ke belakang. Iya, kenapa? Karena berlebih-lebihan, karena ghulu. Walihada amar Rasulullah alaihi wasallam bil qasdi. Oleh karena ini Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk apa? Al qasd, sederhana, menerima apa adanya yang datang dari Nabi tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurangi. Sudah apa ada yang datang dari Nabi itu yang dilakukan. Jangan apa menambah-nambah. Wah kurang puas kayak gini, kurang serem, kurang menggigit, ya ditambah. Maksud doa seperti itu. Kalau perlu ditambah dengan apa? Ya ada sedikit alunan megatruhnya, ya atau dandang gulonya biar lebih marem, ya ditambah. Tidak. Nabi merintahkan untuk sederhana menerima apa yang dituntunkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Wa khaffa alaih, dan Nabi mendorong, memberikan motivasi untuk melaksanakan, melakukan dan mengamalkan apa yang datang dari Nabi itu saja. Tidak perlu ditambah atau dikurangi. Faqala, oleh karena itu Nabi mengatakan wal qasda al qasda tablughu. Al qasda tablughu, elzamul qasda. Berpegang teguhlah engkau, ambillah sederhana saja. Ambillah sederhana saja, tablughu, niscaya engkau akan sampai. Kalau berlebih-lebihan, ya melebihi batas, maka akan apa? Tadi kembali dalam keadaan mundur, ya, gelondor gitu ya Mas Disam ya. Tahu gelondor enggak? Tahu apa gelondor? Kalau berlebih-lebihan seperti itu, seperti orang yang apa, lari dalam keadaan sudah jalannya naik ngongso, dipaksa terus, akhirnya apa, berhenti, belum sampai. Tapi kalau berlari dalam keadaan apa, santai, maka akan sampai. Akan apa? Akan sampai. Thumma wassa sallallahu alaihi wasallam bil tasdid wal muqarabah wa taqwiyatin nufus bil bisharati bil khair wa adamil ya'si. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan wasiat. Dari kalimat sebelumnya kita ketahui bahwa kita tidak boleh ghulu, melebihi batas, melebihi tuntunan dan bimbingan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena akibatnya akan apa? Tidak sampai tujuan, tidak sampai kepada tujuan, tidak sampai finish. Artinya kita tidak bisa menggapai apa yang kita cita-citakan kalau berlebih-lebihan. Inginnya masuk surga, karena ghulu maka apa? Tidak masuk ke dalam surga. Inginnya minum dari telaga al-hautnya Nabi, ketika ghulu berlebih-lebihan justru tidak bisa minum dari telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa tidak bisa? Karena berlebih-lebihan. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan wasiat. Wasiat itu apa? Pesan penting, pesan yang penting. Apa wasiatnya? Bitasdidi wal muqarabah. Untuk tasdid, sin tanpa titik tiga, tasdid dari saddada. Kalau di atas syadda dari syiddah, tasdid maknanya beda. Shin dengan sin maknanya berbeda. Kalau tasdid qawlan sadida, ini maknanya tepat pada kebenaran, pas, ibarat memanah sesuai pada apa, sasaran, tepat pada sasaran. Ini tasdid dengan sin tanpa titik. Wal muqarabah, dan kalau tidak tepat sasaran apa, muqarabah mendekati. Jangan menjauh, tapi apa? Mendekati. Wa taqwiyatin nufus, dan menguatkan jiwa. Dengan apa? Bil bisyarati bil khair, memberikan kabar gembira dengan kebaikan. Wa adamil ya'si, dan tidak apa? Putus asa. Tidak putus harapan. Fattasdidu an yakula al-insanu al-qawla as-sadid wa ya'malu al-amala as-sadid wa yasluku at-tariqa ar-rasid wa huwa al-isabatu fi aqwali wa af'alihi min kulli wajhin. Dan tasdid, tasdid tanpa titik shin, shin tanpa titik tiga, maknanya apa? Seorang berkata dengan perkataan yang benar, yang sadid, perkataannya benar, tepat pada waktunya, penempatannya pas. Karena di sana ada perkataan yang benar, tapi apa? Waktunya tidak pas, sehingga apa? Tidak termasuk qaulus sadid. Kenapa? Perkataannya benar, iya, tapi penempatannya yang tidak benar. Wa ya'malu amala sadid, dan beramal dengan amalan yang benar, berbuat dengan apa? Amalan yang benar, dan menempuh jalan yang rasyid, yang lurus. Wa huwa, apa itu tasjid? Al-isabatu fi aqwali wa af'ali, benar, tepat pada perkataannya dan perbuatannya dari segala sisi. Perkataannya benar, penempatannya juga benar. Perkataannya benar, amalannya juga benar, dan dilakukan pada waktu yang benar, yang tepat. Ya, karena ada perkataan yang benar tapi ditempatkan pada tempat yang tidak benar. Seperti apa? Baca Al-Quran benar atau tidak? Sadid. Tapi kalau dibaca di kuburan, benar? Tidak benar. Ini perkataannya benar, penempatannya yang salah. Demikian juga amalan yang benar, apa? Sholat. Sholat amalan yang benar, penempatannya juga harus benar. Kalau sholat ditempatkan di kuburan, ini amalan benar, tapi penempatan salah. Dan itu yang berat. Berkata dan berbuat benar, penempatannya juga benar. Itu yang berat dan itu yang harus kita cari. Itu yang harus kita upayakan. Fa illam yudrikis sadada min kulli wajhin, maka jika tidak mampu menjangkau tepat pada sasaran dari segala sisi, falyatakillaha mastata, hendaknya bertakwa kepada Allah semampunya. Hendaklah bertakwa kepada Allah semampunya. Liyukarib waliyukarib al-ghurad, untuk mendekati apa? Sasaran. Jangan jauh-jauh, ibarat kita memanah, di situ ada lingkaran ya, di tengah sendiri lingkarannya hitam, kemudian di pinggirnya mungkin kuning, mungkin merah, dan seterusnya semakin melebar. Kalau tidak bisa tepat pada warna hitam, jangan terlalu jauh, mendekati itu. Mendekati apa? Sasaran. Faman lam yudrik as-sawaba kullah, barang siapa yang tidak bisa menjangkau kebenaran secara menyeluruh, falyaktafi bil muqarabah, maka hendaknya dia mencukupkan dengan apa? Mendekati kebenaran. Jangan menjauh, tapi apa? Mendekati, berupaya untuk terus dekat dengan kebenaran. Wa man ajiza anil amali kulli falyamal minhu ma yastati'u, dan apabila dia lemah dari amalan, jangan apa? Jangan dia tinggalkan seluruhnya. Hendaknya dia beramal sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan apa? Kemampuan. Maka para ulama mengatakan apa? Man lam yudrok kulluh fala yutrok julluh, barang siapa yang tidak bisa mendapatkan seluruhnya, jangan ditinggalkan seluruhnya, semampunya. Oh, ini yang mampu. Demikian seperti sholat, Tidak mampu sholat dengan sempurna dengan berdiri, sholat dengan duduk. Tidak mampu sholat dengan duduk, sholat dengan berbaring. Sholat yang paling sempurna adalah dengan apa? Berdiri. Tapi kalau tidak mampu, sesuai dengan kemampuan. Demikian juga kalau seandainya ada kerja bakti, kalau tidak mampu seluruhnya, ya ambil apa? Semampunya. Oh, mampu saya apa? Oh, dari siang sampai sore, ambil. Jangan kemudian apa? Ditinggalkan seluruhnya. Oh, satu pekan tidak bisa full. Oh ya, ambil yang bisa mungkin satu hari atau dua hari. Kalau tidak bisa semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Ambil apa? Semampunya. Fattakullaha mastata'tum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bisa beramal dan berkata tepat sebagaimana sasaran, benar, atau paling tidak muqarabah, mendekati kebenaran di dalam berkata dan di dalam beramal. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanallah, hamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.